darah yang kau kandung bukan darahku. Aku hilang, nyatakanlah. Sebelum tangan Tuhan menghukum dirimu, adakah orang lain selain kau? Permainkan cintaku hanya untuk kenikmatan semata. Katakanlah setetes madu cinta, tapi kau beri segelas madu yang beracun. Hancurnya diriku, jelas kau yang berdosa, tapi kau anggap dirimu paling suci. Kau kandung bukan darahku. Aku bilang, nyatakanlah. Sebelum tangan Tuhan menghukum dirimu, adakah setetes madu cinta, tapi kau beri segelas madu yang ber